Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita telah memasuki bab yang ketiga dari kitab ini. Berkata penulis rahimahullahu taala, babul khaufi minasyirk. Bab takut atau khawatir dari kesyirikan. Setelah penulis menjelaskan tentang kewajiban mempelajari tauhid, kemudian beliau terangkan keutamaan tauhid. Setelah itu beliau jelaskan mana orang yang mentahqiq tauhidnya secara sempurna. Maka di bab ini beliau menerangkan kelengkapan dari pengetahuan hamba terhadap tauhid, yaitu orang yang bertauhid itu pasti akan tertanam di dalam dirinya perasaan khawatir, takut jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Dan ini adalah sifat orang-orang yang bertauhid. Baik. Jadi maksud dari penulis rahimahullah membawakan bab yang ketiga ini adalah untuk menerangkan tentang bahaya kesyirikan yang bisa merusak tauhid yang indah itu. Jadi kalau dikatakan bab keharusan seorang takut dari kesyirikan, terdapat di dalamnya peringatan dari penulis bahwa seorang yang bertauhid wajib mengenal apa itu kesyirikan dan wajib mengenal jalan-jalan yang bisa menjatuhkannya ke dalam kesyirikan, agar supaya ia tidak terjatuh di dalamnya. Karena seorang mengenal jalan kejelekan, bukan dia pakai untuk berbuat jelek, tapi untuk dia menghindarinya. Karena itu dimaklumi di dalam agama kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dua jalan sekaligus. Jalan petunjuk diterangkan untuk diikuti, dan diterangkan juga jalan kesesatan untuk dihindari. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُقَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami merinci ayat-ayat. Rincian ayat-ayat menerangkan jalan petunjuk kebenaran. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Supaya tampak dengan sangat jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Kelihatan jalan kebenaran dan tampak pula jalan orang-orang yang berdosa. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nikmat yang diberikan kepada manusia, wahadainahun najdain. Kami beri hidayah kepada manusia ini terhadap dua an-najd, dua jalan. Dua an-najd ini salah satu dari dua penafsiran ahli tafsir, artinya diberikan kepadanya jalan petunjuk dan diterangkan jalan kesesatan. Itu juga hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang telah saya bacakan pada pertemuan yang telah lalu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi subhanallah, agama ini sangat lengkap sekali. Tidak hanya diterangkan jalan kebaikan. Kadang seorang mengenal jalan kebaikan karena dia tidak tahu jalan kesesatan, dia jatuh di dalam kesesatan tanpa dia sadari. Tapi tatkala dia mengenal jalan kebaikan, setelah itu dia juga mengenal jalan kesesatan, maka ini akan semakin mengokohkannya di atas jalan kebaikan. Iya. Bagaimana seorang mengenal kadar dari nikmat siang hari karena dia mengenal adanya malam hari. Dan dia juga mengetahui keutamaan malam hari dengan ia mengetahui adanya siang hari. Yang manis diketahui kadar dari manis itu dengan mengetahui lawannya yang pahit. Sesuatu itu dikenal dengan lawannya, semakin memperjelasnya. Iya. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kata Hudzaifah, adalah manusia para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Maksudnya pertanyaan para sahabat kebanyakannya, apa amalan yang memasukkan ke surga? Iya. Apa amalan yang kalau dilakukan dia akan berpahala begini? Itu kebaikan-kebaikan yang ditanyakan. Tapi Hudzaifah berkata, adapun saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Apa fitnah yang akan terjadi? Apa kejadian yang akan membahayakan seorang muslim kalau itu terjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan Hudzaifah. Kenapa? Sebab saya khawatir jatuh di dalam kejelekannya. Iya. Maka ini fikih. Karena itu penulis di sini, dari keindahan penyusunan beliau terhadap buku ini, setelah beliau uraikan tentang kewajiban bertauhid dan keutamaan tauhid, beliau ingatkan. Dan ini penyempurna di dalam mengingatkan keutamaan. Bahwa orang yang telah bertauhid, mengenal tauhid, itu akan memberikan ke dalam dirinya suatu perasaan ia selalu takut jatuh di dalam kesyirikan. Iya, karena dia takut jatuh di dalam kesyirikan ini, akhirnya hal tersebut membuahkan berbagai keindahan yang lain di dalam dirinya. Di antara buah dan manfaat orang yang takut jatuh di dalam kesyirikan, yang pertama, dia pasti selalu mempelajari syirik itu apa. Selalu mempelajari syirik itu apa, supaya dia tidak jatuh di dalamnya. Iya. Karena itu seorang yang bertauhid, dia pasti mengenal segala jenis kesyirikan, agar supaya dia tidak jatuh di dalam kesyirikan itu. Kalau ada orang yang melakukannya, dia bisa mengetahui itu adalah kesyirikan, berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Kemudian dari manfaat orang yang takut jatuh di dalam kesyirikan, dia pasti akan selalu memperdalam tentang makna tauhid itu sendiri, agar supaya lebih mengakar di dalam hatinya dan kokoh di dalam dadanya. Iya. Kemudian di antara manfaat orang itu takut jatuh di dalam kesyirikan, ini akan selalu membantunya untuk istiqamah di atas agama yang lurus. Untuk istiqamah di atas agama yang lurus. Baik. Ini satu sudut penjelasan yang ingin saya terangkan di sini. Kenapa penulis membawakan di bab yang ketiga ini pembahasan tentang takut dari kesyirikan. Sisi yang kedua dari maksud penulis juga Ya. Kenapa beliau bawakan bab ini di sini? Takut dari kesyirikan. Ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya penjelasan tentang siapa yang mentahqiq tauhid, dia masuk surga tanpa hisab. Dan dari bentuk mentahqiq tauhid secara sempurna adalah seseorang itu takut dari kesyirikan. Itu dari bentuknya. Dari bentuknya. Iya. Di dalam kitab Tafsir Al-Aziz Al-Hamid, Syekh Sulaiman yang merupakan cucu dari penulis, beliau berkata bahwa penulis di dalam bab ini mengingatkan adalah hal yang selayaknya bagi seorang mukmin takut dari kesyirikan, mengingat bahaya kesyirikan itu, kemudian mengenal apa sebab-sebab yang bisa menjatuhkan di dalam kesyirikan. Ya. Dia juga mengenal mabadi'ahu, mengenal apa sumber-sumber kesyirikan itu. Wa anwa'ahu, dia juga mengenal bentuk-bentuk kesyirikan itu. Li'alla yaqa'a fihi, jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Iya. Dan ini semua insyaallah taala kita akan bahas di dalam buku ini. Di dalam buku ini akan diterangkan apa sumber-sumber kesyirikan itu. Apa sebab-sebab yang menjatuhkan orang di dalam kesyirikan. Kemudian bentuk-bentuk kesyirikan itu apa? Ini akan kita bahas di dalam bab ini. Insyaallah taala. Baik. Kata beliau babu al-khawf min asy-syirk. Bab takut terhadap kesyirikan. Wa qaulillahi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jalla, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tetapi dia mengampuni dosa selain dari kesyirikan itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Iya. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini di dalam penjelasan tentang al-khawf min asy-syirk, takut dari kesyirikan. Iya. Ayat ini pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan dan mati sebelum dia bertobat dari perbuatan kesyirikan itu. Jadi ayat kaitannya dengan orang yang meninggal belum bertobat dari apa? Perbuatan kesyirikannya. Adapun orang yang sudah bertobat, tobatnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia sudah bertobat sebelum meninggal. Karena Allah berfirman di ayat yang lain, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah mengampuni seluruh dosa. Siapa saja yang sebelum dia meninggal, dia bertobat dari dosanya, walaupun itu kesyirikan, Allah Maha mengampuni dosa. Karena itu, seorang kafir diterima keislamannya kalau dia meninggal. Iya. Dalam keadaan, ia telah berislam. Demikian. Jadi ayat ini, pengertiannya, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, ini apabila dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Iya. Belum bertobat dari kesyirikannya. Syirik itu ada dua macam, sebagaimana yang akan kita terangkan lebih detail nanti. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik akbar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Sekarang di dalam ayat dikatakan Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dosa syirik yang mana yang dimaksud? Yang besar atau yang kecil? Iya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama mereka memahami bahwa ayat ini seluruh dari jenis kesyirikan tidak diampuni. Tidak diampuni. Hanya saja bedanya, kalau dosa syirik akbar, pelakunya itu dikeluarkan dari keislaman sesal dalam neraka, Adapun dosa syirik asghar tidak diampuni, tetapi itu sama dengan apa? Dosa-dosa besar yang lainnya, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Iya. Tapi dia tetap diperhitungkan, tidak diampuni. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ini ayat khusus berkaitan dengan syirik akbar saja. Adapun syirik asghar, dia masuk di dalam masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi zahir lafaz itu lebih menguatkan pendapat yang pertama. Baik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi selain dosa kesyirikan, dosa besar, iya, itu diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Sekali lagi ini pembahasan kita, bagi siapa yang apa? Meninggal sebelum bertobat dari dosanya. Iya. Dia berbuat dosa besar misalnya, meninggal belum bertobat dari dosa itu, maka dia di hari kemudian dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Iya. Dan akhirnya pasti dimasukkan ke surga. Itu adalah balasan untuk ahli tauhid. Dan kalau Allah berkehendak, diampuni dosanya, langsung dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Baik. Jadi ini makna dari ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Iya. Sisi pendalilan penulis membawakan ayat ini di sini. Tatkala diterangkan oleh Allah bahwa dosa kesyirikan tidak diampuni, ini akan memberikan kekhawatiran pada seorang muslim dan muslimah untuk takut dari dosa kesyirikan. Jangan sampai ia jatuh di dalamnya. Sebab dosa ini disebutkan tidak diampuni. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dengan ia mendengarkan ayat, memahami maknanya bahwa kesyirikan tidak diampuni, ini memberikan rasa takut yang sangat besar di dalam dirinya. Jangan sampai ia mendekati perbuatan yang dinamakan sebagai kesyirikan. Iya. Jadi ini sisi pendalilan penulis dari ayat ini. Secara global, pada ayat ini terdapat sejumlah kandungan pelajaran. Yang pertama, bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Karena Allah mengabarkan bahwa ini dosa tidak diampuni. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa dosa selain dari kesyirikan itu adalah dosa di bawah kehendak Allah, di bawah masyiat Allah. Iya. Apabila Allah berkehendak, ia diampuni. Kalau tidak, maka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Nah, kemudian yang ketiga, ayat ini juga terdapat di dalamnya peringatan agar setiap muslim dan muslimah itu takut jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Kemudian ayat yang kedua. Kata beliau, waqala al-Khalil alaihi salam, dan berkata al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil. Ya. Beliau disebut al-Khalil, kekasih Allah. Nah, itu adalah keutamaan bagi beliau. Nabi Ibrahim AS berdoa, wajnubni wabaniya an na'bud al-asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Iya. Ini ayat di surah Ibrahim ya. Iya. Di surah Ibrahim. Kalau kita lihat pada kandungan ayat dari awalnya dan ayat setelahnya, ini akan lebih memperjelas makna ayat. Awal ayatnya wa iqala Ibrahim Rabbi ja'al hada al-balada amina wajnubni wa bani an na'budu al-asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Iya. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, berdoa, wahai Rabbku, Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sebagai negeri yang aman. Ini doa Nabi Ibrahim memohon agar supaya Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Itu disebutkan dua kali dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Baqarah, yang kedua di surah Ibrahim ini. Hanya saja bedanya di surah Al-Baqarah, Al-Balad, kalau di surah Ibrahim pakai Al-Islam, Al-Balad. Kalau di surah Al-Baqarah, tanpa Al-Islam, disebutkan Baladan. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Kalau di sini di surah Ibrahim, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan. Apa bedanya? Ini dari kedetailan di dalam memahami Al-Quran. Iya. Kata Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh As-Subuki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, bahwa ayat di surah Al-Baqarah itu doa Nabi Ibrahim awal kali beliau menginjakkan kakinya di Mekah. Awal kali beliau menginjakkan kakinya di Mekah. Karena dimaklumi Nabi Ibrahim dua kali ya masuk ke Mekah. Pertama beliau datang membawa anak dan istrinya. Kemudian Allah perintah Nabi Ibrahim tinggalkan istrinya dan putranya Ismail di Mekah yang masih kosong itu. Belum dibangun. Nabi Ibrahim pun keluar dari Mekah. Di kali yang pertama ini beliau berdoa. Makanya belum pakai al-Islam. Karena kotanya belum ada. Iya. Baru suatu tanah saja Mekah itu. Tanah yang luas. Di sekitarnya gunung-gunung. Baik. Setelah itu, di kali yang kedua Nabi Ibrahim masuk ya, dan dimaklumi sudah ada manusia yang bermukim di situ, maka sudah menjadi negeri. Karena itu di doa yang kedua beliau menyebutnya pakai al-balad ya. Nah ini di kali yang kedua, dan ini memberikan kepada kita semua sebuah pelajaran yang sangat agung ya. Karena Nabi Ibrahim berdoa ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Menunjukkan bahwa keamanan di sebuah negeri tidak akan terwujud kalau tidak terbentuk tauhid di tengah negeri tersebut. Iya. Bagaimanapun kemajuan teknologi yang dimiliki oleh penduduk negeri itu, bagaimanapun mereka menyiapkan segala sebab yang menciptakan keamanan. Iya. Dan sekarang kita maklumi, orang-orang yang menganggap dirinya negeri-negeri, yang menganggap dirinya negeri maju, ya, berbagai fasilitas persenjataan, ya, berbagai alat-alat di dalam menciptakan keamanan, menjaga keamanan, luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah terpikir oleh manusia sebelumnya ada di tengah mereka. Ya. Tapi lihat saja, Amerika misalnya, ya, tercatat sebagai negeri yang paling banyak tingkat kriminalnya. Di mana ada keamanan? Tercipta di negeri yang penuh dengan kesyirikan. Jelas ya? Kalau begitu keamanan itu sebenarnya dilihat pada dua sudut. Jangan dilihat pada sudut dunianya saja. Ada sudut akhirat yang harusnya dilihat lebih awal. Dan ini syarat untuk terciptanya sebuah keamanan pada suatu negeri. Karena itu Nabi Ibrahim, beliau tidak berpikir yang lain, tidak memohon yang lain. Sebab ini adalah syarat keamanan di sebuah negeri. Iya. Beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniyan na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan keturunanku, anak cucuku dari penyembahan kepada berhala. Itu yang beliau mohon di awal kali. Sebab ini adalah syarat keamanan di sebuah negeri. Karena itu perhatikan saja, kapan sebuah negeri itu lebih dekat kepada tauhid, akan lebih banyak keamanan di negeri tersebut. Dan kapan di sebuah negeri banyak kesyirikan, kekufuran, maka akan semakin jauh keamanan dari negeri tersebut. Ini kaidah tetap. Terbukti dalam sejarah dari dulu hingga hari ini. Iya. Dari dulu hingga hari ini. Dan kalau kita lihat kepada negeri-negeri yang lebih bagus tauhidnya di hari ini, lebih mengamalkan syariat Islam, terlihat keamanan lebih mendominasi tempat tersebut. Dan hingga hari ini kota Mekah adalah kota yang paling aman. Iya. Adalah kota yang paling aman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Baik. Jadi kita fokus kepada konteks ayat yang dibawakan oleh Syekh, wa janubuni wa baniyan na'budal asnam. Nabi Ibrahim berkata, jauhkanlah saya dan keturunanku, anak cucuku, dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Nah, ini Nabi Ibrahim, pimpinan orang-orang yang bertauhid, penghulu orang-orang yang bertauhid. Bersamaan dengan itu, beliau masih mengkhawatirkan dirinya, masih memohon kepada Allah dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari kesyirikan, dari penyembahan kepada berhala. Ya. Dan sekali lagi, Nabi Ibrahim adalah panutan di dalam tauhid. Karena itu, seseorang yang di dalam hatinya, di dalam dirinya ada rasa takut terhadap kesyirikan, ini menunjukkan tauhidnya adalah tauhid yang bagus. Tauhid yang bagus, memiliki tauhid yang bagus. Karena itu keliru ya dari sebagian orang-orang yang belajar. Kadang dia sudah baca pembahasan tentang tauhid 1-2 buku. Dia berkata, oh saya sudah merasa cukup dengan buku itu. Iya. Nggak perlu saya pelajari lagi. Iya. Dan ini keliru ya. Justru seorang yang bertauhid, kapan ada pelajaran tauhid, dia dengarkan, dia gembira. Iya. Sebab mengulangi tauhid, selalu memakmurkan tauhid di dalam diri, itu tugas di dalam kehidupan. Tugas di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah simbol dari tauhid. Iya. Disebutkan dari penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau sangat banyak mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya. Suatu saat murid-muridnya berkata, "Ya Syekh, kami ingin pelajaran lain." Ya. Coba kasih pelajaran yang lain. Kita sudah bosan, itu terus yang kita pelajari. Dari kemarin tauhid, tauhid, tauhid terus. Nah, kita pengen pelajaran lain. Ya. Kata Syekh, baik. Besoknya Syekh datang. Kemudian sebelum beliau memulai pelajaran, beliau berkata, ya, kalau sampai kepada saya berita bahwa di pelosok kota sana ada seorang yang menyembelih di depan rumahnya. Iya. Di depan apa? Tiang rumahnya dia sembelih. Ini apa ini? Penyembelihan? Ini biasa ya. Untuk masuk rumah baru atau melindungi rumah dari kejelekan, ya. Dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ketika Syekh menceritakan kisah itu, murid-muridnya diam-diam saja. Iya. Besoknya lagi Syekh berkata, telah sampai kepada saya berita bahwa ada seorang di kampung sana, dia berzina dengan ibunya. Oh, langsung ribut murid-muridnya. Na'udzubillah, ada orang seperti itu, ribut. Ya. Kata Syekh, ya, bukankah saya telah beritahukan kepada kalian pentingnya tauhid, dan sekarang terbukti kalian ini masih lemah di dalam tauhid. Kemarin saya cerita tentang syirik, kalian diam-diam saja. Sekarang saya cerita tentang maksiat, orang berbuat berzina dengan ibunya, itu adalah maksiat, kalian ribut. Seakan-akan maksiat lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa tauhid kalian masih apa? Iya, masih belum kuat. Dan ini kebanyakan orang. Subhanallah, dia lihat perbuatan kesyirikan di berbagai tempat, oh biasa. Tapi kalau dia lihat orang membunuh, ya, seorang anak berzina dengan ibunya, ya, dengan anaknya, dengan keluarganya, wah, dia anggap perbuatan yang sangat menjijikkan. Betul, itu menjijikkan. Tetapi perbuatan kesyirikan lebih menjijikkan lagi. Harusnya kan tertanam di dalam diri apa? Orang-orang yang bertauhid. Karena itu di sini penting untuk selalu seorang mengingat dan mempelajari tentang tauhid ini. Bayangkan Nabi Ibrahim saja, ya, yang sudah menjadi panutan di dalam tauhid, beliau juga masih berdoa kepada Allah. Wajanubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku, anak cucuku, dari penyembahan kepada berhala-berhala. Iya. Baik. Jadi saya kira sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan doa Nabi Ibrahim agar supaya beliau dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini penjelasan tentang bahaya dari kesyirikan, dan bersihnya sebuah negeri dari kesyirikan itu adalah sebab keamanan di negeri tersebut. Dan di dalam ayat juga terdapat syariat seorang itu berdoa untuk dirinya dan keturunannya jangan sampai ia tertimpa oleh kesyirikan atau oleh hal-hal yang bisa membawa kejelekan dan kebinasaan untuknya. Dan terdapat juga syariat seorang itu berdoa agar supaya ditolak sebuah bala, sebuah musibah dari dirinya. Ya, dan kesyirikan itu adalah musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar, ya. Dan ini juga di dalam memahami musibah banyak terbalik timbangan manusia. Ya. Seorang kalau misalnya dia bekerja sudah bersusah payah kemudian membangun rumahnya, tiba-tiba rumahnya terbakar. Iya. Luar biasa dia merasa kena musibah. Tapi begitu giliran dapat musibah dalam agamanya, iya, dia jahil terhadap sebuah perkara, jatuh misalnya dalam bentuk bid'ah, dalam bentuk kesyirikan, jatuh dalam bentuk dosa, seakan-akan itu adalah perkara biasa. Padahal musibah di dalam agama itu lebih berat daripada musibah di dalam apa? Di dalam dunia. Karena itulah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa, "Wala taj'al masaibana fi dinina, wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam hal yang merupakan keagamaan kami. Iya. Kalau musibah dalam dunia ringan, tapi musibah dalam agama ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat pada seorang hamba. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengatakan bahwa umat ini sudah aman sudah dari kesyirikan. Tidak mungkin lagi terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Ya, dikatakan tidak mungkin terjadi kesyirikan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan berdoa lagi kepada Allah untuk beliau dan untuk apa? Untuk keturunannya. Menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah bahaya yang mengancam. Iya. Orang yang bertauhid harus khawatir terhadap dirinya, punya rasa takut di dalam hal ini. Baik, ini kandungan dari dua ayat, ya. Sudah waktunya hampir selesai. Dan ada apa banyak pertanyaan, insyaallah taala. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini kajian materi. Kita sambung insyaallah taala di pertemuan besok.